tempat terhormat, semua orang menggugat, berlomba berlari untuk mendapatkannya. Tapi pernahkah kita mengerti tempat terhormat tak pernah didapat oleh mereka yang dengki hati? Tempat terhormat? Itu bukan untuk mereka yang selalu bersikap jumawa, merasa lebih dari yang lainnya dan memandang hina sesamanya. Tempat terhormat bukan juga karena Anda punya tumpukan harta dan kaya raya, tapi sangat pelit luar biasa, tak rela berbagi dengan sesama. Tempat terhormat hanya bagi sang juara. Dan sang juara adalah mereka yang berkelahi melawan rasa dengki. Sang juara adalah mereka yang berkelahi merasa menghabisi rasa jumawa. Ketempat yang terhormat tak bisa sekedar keinginan diri, tapi tempat terhormat hanyalah bagi mereka yang telah berhasil menabur kasih terhadap sesama, sehingga tiap kali dalam kehidupannya, apapun yang didapatnya, dia sadar ada panggilan untuk membagikannya. Tiap orang di sekitarnya merasakan cinta kasihnya. Dan jangan lupa, di sanalah warna kehormatan kursi yang didudukinya. Iya, pandangan mata banyak orang, ucapan kata yang terdengar di sana, dia orang yang penuh kasih. Itulah kehormatan limpah yang tak pernah habis di hidup ini. Berkelahilah dengan benar, melawan iri hati dan dengki jumawa. Jadilah juara dengan cinta kasih.